Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qawluhu ar-Rahmanur Rahim. Qala Abu Jarir rahimahullahu ta'ala, haddathani as-Sari ibn Yahya qala haddathana Uthman ibn Zufar sami'tul Azrami atau Arzami يقول الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين. Dibawakan oleh Ibnu Jarir sanadnya sampai kepada Al-Arzami bahwa makna Rahman dan Rahim, karena kedua-duanya mushtaqun min syai'in wahid, kilahuma mushtaqun minal rahmah, dua-duanya diambil dari kata rahmah. Sehingga Ar-Rahman Ar-Rahim kalau diterjemahkan mungkin maha penyayang dan maha penyayang, maha memberi rahmat dan maha memberi rahmat. Bagaimana ini? Kenapa harus disebut dua kali dengan kalimat yang berbeda? Padahal sama-sama maknanya maha memiliki rahmat. Yaqulu al-Arzami bahwa Ar-Rahman bijami'il khalqi. Rahman itu Allah maha memberi rahmat secara umum kepada seluruh makhluk. Allah memberikan fasilitas kehidupan pada siapa? Pada seluruh manusia. Mu'minuhum wa kafiruhum. Yang mukminnya, yang kafirnya, yang sunni, yang fasik, yang saleh, semuanya dikasih oksigen, semuanya dikasih segala fasilitas kehidupan. Baik. Warrahim, adapun Rahim maha memberi rahmat juga, tetapi khusus bil mukminin. Makanya terjemahan yang sering kita dengar, maha pengasih lagi maha penyayang. Maha pengasih karena Allah mengasih, memberikan pada semua makhluk. Tapi yang disayangi oleh Allah hanya mukminin. Maka terjemahan itu mendekati kebenaran. Maha pengasih am, umum sifatnya. Allah memberikan pada semua makhluk. Hujan, apakah muslimin saja yang dapat hujan? Tidak. Semua mendapatkan. Itu Ar-Rahman. Tetapi Rahim, maha penyayang, Allah hanya menyayangi kaum mukminin, kaum muslimin. Wa kana bil mu'minina rahima. Pernah dengar ayat itu? Naam. Kana bil mu'minina rahima. Tidak mengatakan bil mu'minina rahmana. Baik. Itu satu makna yang disebutkan oleh beliau, dinukil oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Wasaqa bi sanadihi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna Isa ibn Maryam qala, wa Isa ibn Maryam berkata, Ar-Rahmanu Rahmanul Akhirah wad Dunya, War-Rahimu Rahimul Akhirah. Bahwa makna Rahman memberi rahmat di akhirat dan di dunia secara umum. Sedangkan Rahim adalah di akhirat saja. Di akhirat saja Allah memberikan rahmat pada siapa? Hanya kepada mukminin, muslimin. Berarti makna itu ada titik persamaannya dengan yang tadi. Karena di akhirat Allah tidak memberikan sedikit pun rahmat untuk orang-orang kafir. Bahkan orang-orang kafir tidak mendapatkan seteguk air pun di akhirat kelak. Berarti di akhirat Allah hanya merahmati orang-orang yang beriman. Tetapi hadis ini barakallahu fikum da'ifun jiddan. Sangat lemah sekali, tidak bisa jadi dalil. Wallahu ta'ala a'lam. Dinukul oleh Ibnu Jarir dalam Jami'il Bayan, dalam tafsir beliau. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, adapun Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, wasmuhu Allah ta'ala dalun ala kaunihi ma'luhan ma'buda. Adapun namanya Allah menunjukkan bahwa dia diibadahi, ma'luhan, dituhankan, ma'budan, diibadahi. Ya'lahuhu al-khalaiq, dipertuhankan oleh seluruh makhluk, mahabbatan wa ta'ziman wa khudu'an, diibadahi oleh makhluk dengan kecintaan, dengan pengagungan, dengan ketundukan. Wa mazza'an ilaih, dengan kembali kepadanya. Fil hawa'ij, dalam hajat-hajat mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka. Wa dzalika mustalzimun likamali rububiyyatihi wa rahmatihi, dan ini tentunya menunjukkan kesempurnaan rububiyahnya dan kesempurnaan rahmatnya. Al mutadamminatain, yang kedua-duanya mengandung kamalul mulki. Kedua-duanya mengandung likamalil mulki, mengandung kesempurnaan kerajaannya. Wal hamd, kesempurnaan pujiannya. Wa ilahiyatuhu wa rububiyyatuhu wa rahmaniyatuhu wa mulku mustalzimun li jami' sifati kamalih. Sedangkan keilahannya, sifat rububiyahnya, sifat rahmannya, maha penyayangnya, maha memberi rahmatnya, dan sifat kekuasaannya, tentunya mengandung di dalamnya konsekuensi bahwa dialah yang paling sempurna sifat-sifatnya, dan mengandung seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Idza sahir thubutu dzalika liman laisa bihayyin. Baik, kalau sudah disebutkan tadi uluhiyah dan rububiyah, kekuasaannya dan kerajaannya. Dan tidak mungkin penguasa yang maha memberi rahmat, enggak mungkin yang disembah, yang diibadahi dalam keadaan tidak memiliki kehidupan. Pasti maha hidup. Tidak mungkin sabit sifat-sifat tadi bagi yang tidak hidup. Wala sami', wala basir, wala qadir. Tidak mungkin akan menjadi al-malik, al-qahar. Tidak mungkin akan menjadi ilah yang diibadahi. Tidak mungkin dia bisa maha memberi kalau dia tidak melihat, tidak maha mendengar, tidak qadir, tidak maha kuasa, tidak berbicara, tidak fa'alun lima yuri, tidak maha melakukan apa yang diinginkan. Wala hakim, tidak memiliki hikmah dalam ucapannya dan perbuatannya. Enggak mungkin. Berarti walaupun kalimat Allah maknanya adalah yang diibadahi, yang memiliki segala sesuatu, kemudian sifat rahmannya mengandung makna maha memberikan rahmat, maha memberi dan seterusnya. Apakah mungkin akan memberi kalau dia tidak mendengar permintaan? Tak mungkin, berarti maha mendengar. Apakah bisa mengatur alam semesta ini kalau dia tidak melihat? Tidak mungkin, berarti dia juga maha melihat. Apakah mungkin dia bisa memerintahkan malaikatnya untuk memberikan ini dan itu pada hamba-hambanya kalau dia tidak berbicara? Tidak mungkin, maka dia maha berbicara. Ila akhirnya. Fasifatul jalali wal jamali akhassu bismillah. Maka sifat keagungan dan sifat keindahan, perhatikan, sifat keindahan dan sifat keagungan ini maksudnya sifat yang menunjukkan keagungan. Berarti bukan satu di dalamnya. Seperti al-mulkiyah, itu sifat kemuliaan. Seperti rububiyahnya, uluhiyahnya, ini sifat kemuliaan semuanya. Wal jamal, maha tinggi, maha mulia ila akhirnya, itu terkumpul di dalam nama Allah. Terkumpul di dalam lafaz al-jalalah, lafzul jalalah Allah. Sedangkan sifat fi'il, sifat fi'il juga maksudnya semua sifat-sifat yang berkait dengan fi'il, memberi rahmat, memaafkan, mengampuni, menentukan, nakdirkan ila akhirih, wal qudrah, kekuasaan, atau tafarrud bidurri wan nafa, memberikan manfaat dan madarat, wal ata wal mana', memberi atau tidak memberi, wa nufudul masyiah, melaksanakan kehendaknya, fa'alu lima yurid, wa kamalul quwwah, dan juga kesempurnaan kekuatannya, dan pengaturan amrul khaliqah, tadbir amrul khaliqah, mengatur segala macam makhluk-makhluk yang diciptakannya, akhassu bismir rabb, itu terkumpul di dalam kalimat rabb, rububiyah. Baik, sekarang sifat ihsan, maha baik, waljud, maha memberi, walbir juga maha baik, walhanan, kasih sayang, warra'afah, walutf, kelembutannya, akhassu bismirrahman, terkumpul secara khusus di dalam nama Ar-Rahman. Kita mendapatkan tiga sifat yang terkandung di dalam masing-masingnya sifat-sifat yang lain. Pertama, sifatul al-jalali wa huwa Allah. Nama Allah. Saya ulangi, bukan sifat, tiga nama yang mengandung sekian banyak sifat di dalamnya. Pertama, nama Allah mengandung kemuliaan, ketinggian, kekuasaan, apalagi karena diibadahi. Makna Allah adalah diibadahi. Kalau diibadahi, tentunya berarti diagungkan seagung-agungnya, ditinggikan setinggi-tingginya, dimuliakan semulia-mulianya, karena disembah. Maka semua sifat-sifat yang mengandung ketinggian terkandung di dalam Allah, dalam nama Allah. Yang kedua, Rabb, dari kata rububiyah. Apa makna Rabb? Yang memiliki dan mengatur. Tentunya di dalam nama Rabb akan terkandung dalamnya sekian banyak sifat, yaitu maha mengatur, maha memberi, maha menentukan ini, menentukan itu, berkehendak. Itu semua pada Rabb, Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Apa kelanjutannya? Rabbul Alamin, Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Satu. Yang kedua, Rabbil Alamin, Rabbnya semesta alam, yang mengaturnya, yang menentukan, yang menakdirkan. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini masuk yang ketiga, yaitu Ar-Rahman. Terkandung di dalamnya kasih sayang, terkandung di dalamnya maha memberi, terkandung di dalamnya maha baik, terkandung di dalamnya kelembutan, terkandung di dalamnya rafa ila akhir, raufur rahim. Wa qala rahimahullah, masih ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah, Ar-Rahmanu dalun ala sifatil qa'imah bihi subhanahu. Rahman menunjukkan atas sifat yang tegak pada dirinya subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah memiliki sifat rahmah, Ar-Rahman. Adapun rahim, dalun ala ta'alluqiha bil marhum. Adapun rahim menunjukkan keterkaitannya dengan yang dirahmati, sehingga kalau kalimat Rahman akan diucapkan sebagai nama, tidak dikaitkan dengan siapa yang diberi rahmatnya, tidak dikaitkan dengan siapa yang diberi rahmat, tetapi itu adalah sifat yang tegak pada dirinya, pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia memiliki sifat maha rahmat, maka kita katakan dengan Ar-Rahman. 'Allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Kalimat Ar-Rahman di dalam ayat tadi sebagai nama dan tidak dikaitkan dengan almarhum. Sahih? Ar-Rahman. Titik. Satu ayat. Baru kemudian ayat berikutnya 'Allamal Qur'an. Demikian pula dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahman, Alal arsy istawa. Ar-Rahman, Maha Tinggi di atas arsy. Berarti Ar-Rahman menunjukkan sifatnya Maha Rahmat yang berdiri tegak pada dirinya. Allah memiliki sifat rahmat. Tetapi ketika dikaitkan dengan siapa yang dirahmati, biasanya pakai kalimat rahimun bihim, rahimun bikum. Allah rahim likulli mu'minin ila akhirih. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adapun rahim dalun ala ta'alluqiha bil marhum. Adapun rahim menunjukkan keterkaitannya dengan yang dirahmati, sehingga idza aradta fahma hadza, kalau engkau ingin memahami ini, fata'ammal qawlahu ta'ala, maka perhatikanlah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima, dan dia Allah terhadap orang beriman Maha Rahim. Atau dalam ayat lain, innahu bihim raufur rahim, dan sungguhnya dia terhadap mereka, terhadap muslimin mukminin, raufur rahim, dalam surat Taubah. Walam yaji qattun rahmanun bihim, enggak pernah datang sama sekali. Saya ulangi bacanya. Walam yaji'u qattu rahmanun bihim. Tidak pernah terjadi, tidak pernah didapat dalam Quran ataupun sunnah kalimat rahman dikaitkan dengan marhum. Rahmanun bihim. Tidak ada. Atau bil mu'minina rahmana. Tidak ada. Yang ada adalah bil mu'minina rahima. Innahu bihim raufur rahim. Atau bikum rahim, innallaha bikum rahim. Barakallahu fikum. Mengapa? Karena ini menunjukkan sifat Allah yang berdiri sendiri pada dirinya, itu Ar-Rahman. Adapun Rahim berkait dengan siapa yang dirahmati. Waqala, dan beliau berkata, inna asma'ar rabbi ta'ala asma'un wa nu'ud. Nama-nama Rabb, nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama-nama yang mengandung sifat-sifat. Fa hadha raddun ala madza? Ala man? Raddun ala al-Jahmiyah. Ini sebagai bantahan terhadap Jahmiyah. Karena Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, aliran sesat, menyatakan bahwa nama-nama Allah hanya nama-nama dan tidak mengandung sifat. Berarti Ar-Rahman nama Allah tapi tidak mengandung sifat rahmat. Astagfirullah. Allah Sami' tapi tidak mengandung sifat sama'. Ila akhirih. Sami'un bila sam'in, basirun bila basar, wa rahmanun bila rahmah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ucapan kufur dari Jahm bin Safwan. Maka dibantah oleh para ulama bahwa yang namanya nama-nama Allah semuanya mengandung sifat-sifat. Semuanya asma'un wa nu'utun. Nu'ut jam'a na'atin wa na'at sifat. Fa'innaha dalatun ala sifati kamal. Maka semua nama-nama Allah mengandung sifat-sifat kesempurnaan. Baik. Sekarang saya tanya, apakah juga nama Allah mengandung sifat di dalamnya? Kalau kita contohkan Basir mengandung sifat basar, Rahim mengandung sifat rahmah, Sami mengandung sifat sama', naam, itu semua paham. Sayyidullah Dzul Jalalah Allah, apakah mengandung sifat juga? Naam, itu sudah dibahas kemarin. Yaitu sifat uluhiyah ala khalqihi ajma'in. Lafzul jalalah Allah adalah dhul uluhiyah ala khalqihi ajma'in, yang memiliki hak peribadatan atau hak diibadahi. Kembali kepada kitab. Fala tanafa fiha bainal alamiyah wal wasfiyah, maka tidak bertentangan antara al-alamiyah dengan wasfiyah. Alamiah itu penamaan, sedangkan wasfiah adalah pensifatan. Enggak bertentangan. Nama Allah As-Sami'. Pensifatannya Allah memiliki sifat pendengaran atau maha mendengar. Enggak bertentangan antara keduanya. Barakallahu fiikum. Ar-Rahman, sekarang Ar-Rahman. Ismuhu ta'ala wa wasfuhu Rahman, itu adalah nama Allah dan sekaligus sifat. Ini nama Allah dan sifatnya. Atau dengan bahasa yang mudah dipaham, bahwa Rahman adalah nama Allah yang mengandung sifat, yaitu sifat rahmat. Mafhum? Tetapi catatannya, barakallahu fikum, bahwa setiap nama-nama Allah mengandung sifat-sifat di dalamnya. Tetapi tidak mesti sifat-sifat Allah jadi nama. Enggak mesti sifat-sifat Allah jadi nama. Allah mencintai kaum mukminin dan Allah membenci. Maka sifat cinta dan benci bagi Allah Ta'ala sifat. Tapi apakah Allah dinamakan dengan nama pembenci? Tidak. Tidak dinamakan. Walaupun ada sifat ghadiba, ghadiballahu alaihim wa la'anahum, apakah sifat ghadiba wa la'ana dipanggil atau dijadikan sebagai nama? Tidak. Barakallahu fikum, karena murkanya Allah, laknatnya Allah kepada yang layak dilaknat, itu barakallahu fikum dengan hikmah dan keadilan. Maka yang menjadi nama adalah hikmahnya dan keadilannya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ahkamul hakimin, Allah Subhanahu wa taala al-'adl, yang maha adil. Baik. Kembali kepada kitab. Fa min haitsu huwa sifatun jara tabi'an lismillahi wa min haitsu huwa ismun warada fil Qur'ani ghairu tabi'. Kembali pembahasannya kepada makna Ar-Rahman. Kata Ibnu Qayyim tadi, bahwa contohnya Ar-Rahman, dia nama dan dia juga sifat. Bagaimana membedakannya, kapan dia menjadi nama dan kapan menjadi sifat? Kata beliau, min haitsu huwa sifah, kalau Ar-Rahman sebagai sifat, biasanya akan diiringkan dengan nama Allah. Bismillahirrahman. Bismillah Ar-Rahman, berarti sifat dengan nama Allah yang Maha Rahmah. Wa min haitsu huwa ism, wa min haitsu huwa ismun warada fil Qur'ani ghairu tabi'. Dan kalau dia sebagai nama, biasanya tidak mengiringi lafzul jalalah Allah. Tidak mengiringi lafzul jalalah Allah. Seperti di dalam ayat Ar-Rahman allama al-Qur'an, atau dalam ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Bal wurud al-ism al-'alam, bahkan tersebut di sana kalau sendirian sebagai alam. Sebagai alam, alam itu nama, sebagai nama. Seperti ucapan Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kalau dikatakan sifat, mensifati apa? Kalian kan telah mempelajari dalam nahu ada sifat mausuf atau ada na'at man'ud. Kalau dikatakan Rahman sifat, mana man'udnya? Mana disifatinya? Tidak ada. Maka ini bukan sifat tapi nama. Ar-Rahman artinya Allah yang Maha Rahman, alal 'arsy istawa, maha tinggi di atas 'arsy-Nya. Tetapi kalau dia sebagai sifat, biasanya mengiringi nama Allah. Bismillah, kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, dengan nama Allah Rabb semesta alam, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Baik, itu sifat, mensifati. Tetapi kalau berdiri sendiri, maka biasanya itu adalah sebagai nama. Tidak menyebut dengan nama Allah, tapi menyebut dengan nama yang juga menunjukkan kemuliaannya, rahmatnya, yaitu Ar-Rahman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika.